Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, sahabat Mu'ad sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'ad mendapatkan keistimewaan sebagai pengajar Al-Qur'an yang direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, belajarlah Al-Qur'an dari 4 orang. Dari Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Salim Maula Abi Hudzaifah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, nanti dia akan bersama para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Sedangkan yang tidak mahir, tapi terus berusaha dan berusaha, mendapatkan 2 pahala. Orang yang tidak pandai membaca Al-Qur'an tapi dia terus berusaha, walaupun terbata-bata, Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, memberikan kepadanya 2 pahala. Ini diantara kelebihan kita mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an meskipun kita tidak tahu artinya, itu mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Setiap 1 huruf, bukan 1 kata, 1 huruf. Maka masing-masing kita insya Allah bisa, walaupun sehari 1 ayat 2 ayat untuk dibaca, baik melalui hafalan atau dengan membaca dari mushaf Al-Quran. Jangan sampai kita lewatkan sehari pun tidak pernah baca Al-Quran, ini tidak baik. Orang-orang salih sebelum kita, Al-Quran menjadi pegangannya, bacaannya setiap hari. Membaca dalam sholat, membaca di luar sholat, menekuni, karena besarnya pahala. Sahabat Mu'ad bin Jabal, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, beliau ketika Rasulullah meninggal tidak ada di Madinah, sedang menjalankan tugas yang mulia berdakwah di Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Rasulullah berpesan, innaka satati qauman ahla kitab fa idza jitahum fad'uhum ila ay yaqulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wahai Mu'ad, kamu akan datang kepada orang-orang yang mereka ahli dalam kitab, mahir tentang kitab. Sebelum Mu'ad sampai di Yaman sudah diberitahu bahwa orang yang akan diajak bicara ini bukan orang-orang bodoh, orang-orang yang ahli kitab. Sehingga dia akan persiapan sekiranya apa yang akan disampaikan nanti kepada mereka, dan kalau ada semacam pertanyaan atau diskusi dia bisa menjawab. Ajaklah mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kalau mereka sudah mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti mereka masuk Islam. Ajarilah sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka sudah mau mengerjakan sholat, ajaklah mereka untuk membayar zakat. Dan hati-hati wahai Mu'ad, jangan sampai kamu mengambil harta mereka yang paling bagus. Jadi petugas pemungut zakat tidak boleh mengambil yang bagus-bagusnya tanpa seizin dan kerelaan orang yang punya harta. Hati-hati wahai Mu'ad dari doa orang yang teraniaya. Karena doa orang yang teraniaya tidak ada penghalang antara ia dengan Allah, dikabulkan oleh Allah. Pesan-pesan Nabi kepada sahabat Mu'ad ketika beliau mengutus Mu'ad ke Yaman, padanya ada pelajaran berharga bahwa dalam mengajarkan agama ini tentu kita memprioritaskan dakwah at-tauhid, mengajak manusia kepada mengesakan Allah SWT. Ini adalah pokok, ini adalah prinsip. Manakala seorang tidak mengesakan Allah dalam ibadah, seperti apapun kebaikan dia tidak akan ada nilainya. Tauhid adalah pokok pondasi dalam kita beragama. Kemudian dalam berdakwah, seorang bertahap, sedikit demi sedikit. Tidak semua tuntunan agama disampaikan dalam satu majelis, nanti orang akan kesulitan. Sebagaimana fisik kita, tubuh kita diciptakan oleh Allah melalui tahapan demi tahapan. Ketika kita lahir di muka bumi ini pun, kekuatan kita bertahap. Yang tadinya kita enggak bisa apa-apa, kemudian bisa merangkang, kemudian bisa rembetan, kemudian bisa jalan, bisa lari. Akal kita pun sama. Butuh adanya tahapan. Tidak sekaligus, ya sebagaimana orang ketika dia lahir tidak langsung bisa lari, demikian pula ya akal kita pun seperti itu. Sampaikan agama ini dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Kemudian pesan dari Nabi yang sangat berharga untuk kita, hati-hati dari mendolimi orang lain. Jangan sampai seorang itu merampas harta orang, mengambil harta orang tanpa hak. Bahkan disebutkan dalam hadis, hati-hatilah kalian dari doa orang yang teraniaya, walaupun dia itu kafir. Walaupun di sana ada orang kafir, tidak boleh kita mendoliminya, menganiaya dia, merampas hak, merampas hartanya tanpa hak. Disebut dalam satu riwayat, hati-hati kalian dari doa orang yang terdolimi, meskipun orang tadi itu orang yang jahat. Soal kejahatan dia antara dia dengan Allah, tapi kita tidak boleh ya menganiaya orang lain. Seperti ini Islam memerintahkan pemeluknya agar bersih tangannya, bersih kakinya, bersih tubuhnya dari menyakiti orang yang tidak berhak untuk disakiti. Adakah tuntunan yang lebih indah dari Islam? Di mana dengan Islam masyarakat baik yang muslim atau non-muslim akan damai. Karena memang sesungguhnya ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Adapun bagi mereka yang menenteng senjata kepada kaum muslimin, maka tentunya mereka mendapatkan perlawanan yang seimbang. Adapun orang-orang kafir yang tidak memusuhi, orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslimin, mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah muslimin, mereka tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu selama mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Sahabat Mu'ad bin Jabal, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Semenjak masuk Islam tidak pernah meludah ke kanan. Meludah, buang dahak ke kanan, tidak pernah. Memang ada hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tanakhama ahadukum fala yatanakhamanna qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabsuqanna an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra. Apabila salah seorang kalian membuang riak atau dahak, janganlah membuang dahak ke depan atau ke sebelah kanan. Hendaklah dia membuang dahak atau meludah ke sebelah kirinya atau di bawah kaki dia yang kiri. Seperti itu, bahwa Allah mencipta kanan dan kiri, namun Allah melebihkan yang kanan daripada yang kiri. Sahabat Mu'ad semenjak masuk Islam tidak pernah meludah dan membuang dahak ke sebelah kanannya. Sahabat Mu'ad bin Jabal di zaman Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Syam. Beliau dengan sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah memimpin masyarakat Syam sampai ketika pada tahun 18 Hijriah atau 17 Hijriah, kota Syam dilanda oleh ta'un, wabah kolera atau semacam pagebluk yang mematikan. Meninggal banyak dari kaum muslimin, tidak terkecuali pimpinan mereka yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah juga meninggal. Kemudian tidak terkecuali pula sahabat Mu'ad bin Jabal. Kedua anaknya meninggal di hadapannya. Istrinya pun meninggal di hadapannya. Terkena wabah ta'un, pagebluk atau kolera dan semisalnya. Mu'ad pun terkena ta'un, kemudian meninggal dalam wabah yang mematikan ini. Ketahuilah bahwa ta'un yang menimpa umat Islam adalah rahmat dari Allah yang Allah akan angkat mereka sebagai syuhada, sebagai orang-orang yang mati syahid. Dalam Islam, orang yang mati syahid bukan hanya yang terbunuh dalam medan pertempuran. Orang yang meninggal dengan tenggelam, dia mati syahid. Orang yang meninggal karena tertimpa oleh reruntuhan, dia mati syahid. Orang yang meninggal karena dia melahirkan kandungannya, mati syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut, mati syahid. Dan orang yang meninggal karena terkena ta'un, wabah yang mematikan, itu mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata fit ta'uni fahuwa syahid." Rasul mengatakan at-ta'un syahadatun di kulli muslimin. Rasul mengatakan wabah ta'un adalah syahid bagi setiap muslim. Orang yang meninggal karena terkena wabah kolera dan semisalnya, ini adalah ya bagi seorang muslim bentuk kematian yang mulia, yaitu mati syahid. Seperti itu Allah SWT memberikan rahmatnya pada musibah yang Allah timpakan kepada muslimin, sebagaimana memberikan sentuhan rahmatnya pada nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Musibah yang menimpa mukminin bukan Allah ingin menghancurkan mereka, namun Allah dengannya akan mengangkat derajat mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, mendudukan mereka pada kedudukan yang mulia, kedudukan orang mati syahid, kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang dicapai oleh umat ini, oleh ahli surga. Yang pertama adalah al-anbiya, kedudukan para nabi. Yang kedua adalah kedudukan as-siddiqun, orang-orang yang siddiq. Yang ketiga adalah as-syuhada, orang-orang mati syahid. Yang keempat adalah as-salihun. Derajat seorang mati syahid sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuilah bahwa tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasalam, jika satu daerah terkena wabah yang mematikan. Yang dari dalam jangan keluar, yang dari luar jangan ke tempat itu, supaya tidak ada anggapan nanti bahwa ini yang menebar, dan ini dalam rangka ya meminimalisir madarat. Yang dari luar jangan masuk, yang dari dalam jangan keluar. Wallahu ta'ala, kalau itu tim medis ya atau orang-orang yang memang ya ditugaskan untuk memeriksa mereka, mungkin lain lagi urusannya karena memang butuh penanganan medis. Adapun orang yang misalnya tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan, jangan memasuki daerah yang di situ ya penduduknya sedang terjangkit oleh wabah yang mematikan. Kita ini semuanya ditakdirkan oleh Allah. Hidup dan mati kita ditakdirkan. Namun kita diperintah untuk usaha, usaha untuk mencari keselamatan. Ini diantara upaya Islam untuk menjaga keselamatan. Yang dari luar daerah jangan masuk ke daerah yang di situ ada wabah yang matikan. Yang dari dalam jangan keluar. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 18 Hijriah pada umur, ada yang mengatakan 38 tahun. Umur yang masih muda tentunya, tapi telah memberikan kontribusi yang besar dalam dakwah, dalam dunia Islam. Beliau menjadi duta Islam yang diutus ke Yaman. Beliau juga orang yang direkomendasi oleh Rasulullah agar orang belajar Al-Quran darinya. Orang yang paling tahu halal dan haram. Bahkan dulu para sahabat Rasulullah, kalau mereka dalam satu majelis, di situ ada Mu'adz, kalau ada satu pertanyaan, mata-mata mereka terarah kepada Mu'adz. Mu'adzlah yang nanti akan jawab. Mu'adzlah yang akan mengurai permasalahan. Muda umurnya tapi tua ilmunya. Allah beri kelebihan kepada Mu'adz bin Jabal seperti itu. Dan apa yang Allah berikan kepadanya dari ilmu bukan untuk takabur, bukan untuk menyombongkan, tapi semata-mata ilmu ini ditebarkan kepada manusia. Salah satu amalan yang insyaallah ta'ala jika pelakunya ikhlas, maka pahala terus mengalir kepadanya meskipun dia telah meninggal dunia. Ya, sahabat Mu'adz bin Jabal meninggal namun ilmunya tetap terwarisi. Sahabat Mu'adz bin Jabal meninggal dalam ta'un. Semoga beliau mati syahid seperti para sahabat lainnya yang mati syahid. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.